dan masih terus ditambah lagi dengan Allah Azza wa Jalla masih memberikan istiqamah, memberikan sabat kepada kita semuanya, memberikan istiqamah di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenikmatan ini akan terasa besar bagi kita manakala kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita saja yang mereka tidak mendapatkan kucuran dan limpahan nikmat sebesar yang telah kita rasakan dan kita dapatkan. Bahkan mungkin dahulu kala ada orang-orang yang dahulunya bersama kita turut mendapatkan nikmat dan kelezatan di atas istiqamah, tetapi kemudian Allah Azza wa Jalla mencabutnya dan mengeluarkannya dari jalur istiqamah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan istiqamah kepada kita semuanya sehingga pinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita semuanya di atas istiqamah. Ayyatuhan nisa rahimani wa rahimakunallah, pada pertemuan di sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan mempelajari dan mengkaji, mengambil faedah dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, ahadith Rasulullah alaihi salatu wassalam yang terkait dengan abwabul jannah linnisa, pintu-pintu surga untuk para wanita. Ayatuhal ummahat rahimani wa rahimakumullah, salah satu nikmat yang telah kita rasakan sekarang ini adalah kita diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla dengan diberikan nikmat berupa keluarga yang sedang kita jalani ini. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah Azza wa Jalla menciptakan untuk kalian semuanya para istri dan pasangan dari jenis kalian sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa cenderung, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan merasa tenteram, merasa tenang kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya pada peristiwa itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla bagi kaum yang mau berpikir. Ayyatuhal ummahat, renungkanlah salah satu tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla ini. Niscaya engkau akan bisa merasakan kelembutan dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang begitu besar kepadamu. Bagaimana kita bisa merasakan cinta yang begitu mendalam, padahal jauh sebelumnya tak pernah kenalan. Terkadang tempatnya saja dipisahkan oleh jarak yang berjauhan, dipisahkan dengan daratan yang panjang dan lautan yang membentang. Bahkan ada yang terhalangi dengan gunung-gunung tinggi dan menjulang. Tetapi dengan anugerah berupa pernikahan, maka Allah Azza wa Jalla menganugerahkan cinta yang terus bersemi di dalam kalbu-kalbu mereka. Sungguh, dalam mahligai kehidupan berumah tangga, maka terbentang luas berbagai amalan ketaatan, semua yang dilakukan dengan niat meraih ridha Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan surga sebagai balasan. Untuk para wanita-wanita yang salihah, maka akan dipersilakan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla dari pintu-pintu mana saja yang diinginkan oleh wanita tersebut, dari pintu-pintu surga yang jumlahnya ada 8. Tentunya bagi seorang wanita, bagi seorang istri, suami adalah nahkoda baginya yang akan membawanya mengarungi samudra cinta. Seorang suami akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkan bahtera dari berbagai amukan badai dan berbagai gelombang besar yang menerpa, di mana seorang suami dia akan melindungi dan menjaga istrinya dalam dekapan kasih dan kelembutan dari berbagai gangguan dan cobaan. Dia juga akan menuntun istrinya tersebut agar mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, agar istrinya tersebut mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat di atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sebaliknya bagi seorang suami, tentunya keberadaan istri yang salihah adalah anugerah yang sangat besar di dalam kehidupannya. Karena istri yang salihah adalah teman setia dalam suka dan duka. Istri yang salihah adalah perhiasan dunia yang tidak ada bandingannya. Dialah yang akan menghibur kita di saat kesedihan dan musibah melanda. Dia akan mengingatkan kita di saat kita lalai dan kita lupa. Akan menegur dan memberikan nasihat dengan baik di saat seorang suami salah dan berbuat dosa. Seorang istri adalah tempat berbagi kasih dan cerita. Sungguh keberadaan istri yang salihah adalah anugerah yang sangat luar biasa. Sehingga hendaklah kita semuanya, ayyatuhal ummahat, bersyukur dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang teramat besar kepada kita semuanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, di mana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam beliau bersabda, al-mar'ah idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat atau wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha fal tadkhul min ayyi abwabil jannati syaa'at. Seorang wanita apabila dia telah salat 5 waktu, dia telah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan kecuali ada uzur yang syar'i, dan kemudian dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaga kesuciannya, wa ata'at ba'laha, dan dia menaati suaminya, maka silakan dia masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla dari pintu-pintu manapun yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan, qila laha udkhulil janna min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka wanita-wanita yang seperti ini, yang memiliki kriteria yang seperti ini, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu-pintu surga mana saja yang engkau inginkan. Sungguh hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam ini adalah berita gembira bagi kaum wanita yang mereka menginginkan surga Allah Azza wa Jalla, yang mereka menginginkan kebahagiaan fi dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka hendaklah betul-betul dia berupaya dan berusaha untuk mengamalkan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam, agar kalian mendapatkan keutamaan untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla melalui pintu mana saja dari 8 pintu surga yang ingin kalian masuki. Kita kupas satu persatu dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Yang pertama adalah, al-mar'atu idza shallat khamsaha. Seorang wanita apabila dia telah salat 5 waktu, seorang wanita yang dia mengerjakan salat 5 waktu yang merupakan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepadanya, yang merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan amalan yang sangat dan paling utama, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika seorang wanita betul-betul menjaga salat 5 waktunya, menjalankannya dengan sebaik-baiknya, dia menjalankan dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, dengan kewajiban-kewajibannya ditambah sunnah-sunnahnya, dan dia jalankan sholat tersebut tepat pada waktunya. Maka ini salah satu amalan yang akan memasukkan dia ke dalam salah satu pintu surga Allah Azza wa Jalla. Di mana salah satu pintu surga Allah Azza wa Jalla bernama Babus Salah, pintu salat. Mereka-mereka yang di dalam kehidupannya amalan yang paling menonjol adalah amalan salatnya, maka dia akan dipanggil dari Babus Salah, dari pintu salatnya. Sehingga seorang wanita yang betul-betul menginginkan kebahagiaannya, hendaknya dia memperhatikan sholat lima waktunya ini terlebih dahulu. Ketika sudah datang waktu sholatnya, terkadang berbagai macam ujian dan gangguan datang silih berganti dengan berbagai macam bentuknya. Mulai dari pekerjaan rumah yang belum selesai, mulai dari mengurus anak-anaknya yang masih rewel, yang masih harus ditidurkan dan sebagainya, maka mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kalian semuanya untuk bisa bersegera menjalankan sholat lima waktu tepat pada waktunya. Ayyatuhal ummahat rahimani wa rahimakunallah. Salat merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Salat merupakan ibadah yang sangat istimewa dan ada perbedaan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Di antara keistimewaan ibadah salat, bahwasanya ibadah sholat ini perintahnya langsung datang dari Allah Azza wa Jalla kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah sholat, sampai Allah Azza wa Jalla sendiri tanpa melalui perantara yang memerintahkan langsung kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk mengerjakan sholat lima waktu. Kemudian yang kedua, pada awalnya kewajiban sholat lima waktu adalah 50 kali dalam sehari dan semalam pada awal diwajibkannya. Maka kuantitas atau banyaknya kuantitas dari sholat yang harus dilakukan 50 kali dalam sehari semalam bukan karena Allah Azza wa Jalla ingin memberatkan hamba-hambanya, tetapi karena Allah Azza wa Jalla sangat mencintai ibadah as-sholat. Betul-betul ibadah sholat tersebut memiliki keutamaan, memiliki manfaat, memiliki hikmah yang sangat dan sangat luar biasa. Yang apabila hati seorang muslim sudah tertambat kepada sholatnya, maka dia betul-betul akan merasakan ketenangan, betul-betul dia akan merasakan kelezatan. Karena di saat dia sholat, berarti dia sedang bermunajat dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia sholat, berarti dia sedang menghadap Allah Azza wa Jalla, bukan menghadap presiden, bukan menghadap para menteri, bukan menghadap para pejabat, tetapi menghadap Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Kemudian juga ibadah sholat tersebut disyariatkan di malam yang paling utama, yaitu di malam peristiwa Al-Mi'raj, pada peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj. pada saat Nabi alaihi salatu wassalam naik bersama malaikat Jibril ke langit pada peristiwa Al-Mi'raj, malam yang paling utama. Kemudian juga yang berikutnya, di mana ibadah sholat tersebut kewajibannya diwajibkan di tempat yang tertinggi yang bisa dicapai oleh makhluk, yang bisa dicapai oleh makhluk, yang bisa dicapai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yakni di Sidratil Muntaha. Nah, di tempat yang tertinggi turunnya perintah untuk mengerjakan ibadah sholat. Ayatuhal ummahat rahimani wa rahimakunnallah jami'an. Kemudian yang berikutnya adalah wasamat syahroha, di mana dia berpuasa sebulan penuh kecuali ada uzur yang syar'i. Apakah itu berupa haid ataupun berupa nifas ataupun uzur-uzur yang lainnya, di mana ketika dia ada uzur maka dia ada kewajiban untuk menggantinya ataupun untuk mengqadanya atau sesuai dengan uzurnya masing-masing tersebut. Apakah dia dengan membayar fidyah ataupun dengan mengqadha. Al-muhim ketika tidak ada uzur, maka seorang wanita tersebut betul-betul dia berpuasa di bulan Ramadan. Dan barang siapa yang amalan yang paling menonjol pada kehidupannya adalah amalan berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, maka kelak dia akan dipanggil dari babu royan, dari pintu ar-royan. Puasa ini juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, yang mungkin bukan pembahasannya untuk berpanjang lebar di majlis di sore hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah wa ahsanat farjaha, di mana seorang wanita betul-betul dia menjaga kehormatannya, dia menjaga kesuciannya. Dia menjaga kemaluannya tersebut. Tidak diberikan kecuali hanya kepada suaminya yang dia cintai. Betul-betul dia adalah seorang wanita yang menjaga iffah, yang menjaga kehormatan. Di mana wanita-wanita yang menjaga kehormatan, maka mereka akan diberikan keutamaan yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, maka dia akan meraih keberuntungan dan kebahagiaan di dunia, demikian juga di akhirat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladheena hum fi salatihim khashi'un walladheena hum 'anil laghwi mu'ridun walladheena hum liz-zakati fa'ilun walladheena hum li furujihim hafizun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Kemudian disebutkan di antara ciri-cirinya adalah mereka-mereka yang menjalankan sholat dalam keadaan khusyuk. Sholat dalam keadaan khusyuk. Kemudian juga ciri berikutnya dan yang menjadi dalil pada pembahasan kita adalah firman Allah Azza wa Jalla, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman yabtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak perempuan bagi suami yang memiliki budak, fa innahum ghairu malumin, maka mereka yang menyalurkan syahwatnya tersebut kepada pasangan-pasangan yang halal, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak dicela. Tetapi barang siapa yang menyalurkannya bukan di tempat yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka adalah orang-orang yang telah melampaui batas. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, adalah mereka adalah orang-orang yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah itu perbuatan zina atau perbuatan liwat atau perbuatan sihak sesama wanita, tetapi mereka hanya menyalurkannya di tempat yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, yakni seorang istri kepada suaminya dan seorang suami kepada istrinya. Maka yang betul-betul menjaga kehormatan yang seperti ini, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, di dunia demikian juga di akhirat. Demikian juga wanita-wanita yang menjaga iffah, itu merupakan ciri kebaikan pada wanita tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara ciri wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang salihah, adalah fassalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang saleh, bagaimana ciri-ciri mereka? Ciri-ciri mereka, wanita-wanita yang soleh, adalah qanitat. Wanita-wanita yang qanitat, wanita-wanita yang taat. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan yang selain beliau yang dimaksud dengan qanitat adalah wanita-wanita yang muti'at li azwajihin, wanita-wanita yang taat kepada suami mereka. Kemudian ciri berikutnya, hafizatun lil ghaibi, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada. Ketika suaminya tidak ada, dia menjaga kehormatannya dan dia menjaga harta suaminya tersebut. Tidak mengkhianati, tidak menggunakan harta suaminya tersebut di tempat yang dilarang ataupun yang tidak semestinya. Mereka adalah wanita-wanita yang dijaga, bima hafidhullah, karena Allah Azza wa Jalla menjaga mereka, disebabkan karena mereka menjaga iffah, menjaga kehormatannya. Demikian juga wanita-wanita yang menjaga iffah, ini merupakan sebab mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Allah azza wa jalla di dalam Al-Quran, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan yang seterusnya sampai disebutkan wal hafidhina furujahum wal hafidhati wal dhakirin allaha kathira. Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, dan seterusnya, kemudian disebutkan dan laki-laki yang menjaga kehormatannya serta wanita-wanita yang menjaga kehormatannya pula, maka a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Maka Allah Azza wa Jalla akan menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama ketika suami kalian tidak ada di rumah. Betul-betul kalian menjadi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Apalagi sekarang dengan adanya berbagai macam media-media sosial. Apakah itu berupa Facebook ataupun berupa Instagram, apalagi TikTok dan yang lainnya, menyebabkan terkadang seorang wanita tidak lagi memiliki rasa malu dan dia mengkhianati suaminya tersebut ketika suaminya tidak ada. Dia berhubungan dengan laki-laki yang lainnya, yang ini akan merusak kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangganya. Demikian juga akan membawa malapetaka bagi kehidupannya fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Betapa banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi diakibatkan wanita-wanita yang tidak menjaga iffahnya, tidak menjaga kehormatannya. Demikian juga wanita-wanita yang menjaga iffah tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang akan dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Ayyatuhal ummahat rahimani wa rahimakunallah jami'an. Kemudian yang terakhir adalah wa'ata'at zawjaha atau wa'ata'at ba'laha, yakni dia mentaati suaminya tersebut. Dia menaati suaminya, tidak durhaka kepada suaminya, tidak membangkang kepada suaminya. Maka perlu sekiranya di majelis yang singkat ini kita menyebutkan beberapa hak-hak suami yang harus ditaati oleh istri yang salihah. Di antaranya yang pertama adalah seorang suami harus ditaati oleh istrinya ketika suaminya tersebut mengajak istrinya untuk berjima atau untuk berhubungan suami istri, mengajaknya ke pembaringan, mengajaknya ke ranjangnya, karena merupakan perkara yang dimaklumi bahwasannya pada jima hubungan suami istri tersebut merupakan tujuan terbesar di dalam pernikahan, di mana seorang laki-laki dia menikahi wanita karena ingin menjaga kehormatannya, karena ingin bersenang-senang dengan sesuatu yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh bagi para istri yang salihah untuk menolak ajakan suaminya tersebut. Bahkan penolakan istri terhadap ajakan suaminya merupakan dosa besar, dan istri tersebut akan mendapatkan laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apabila istri tadi ketika menolak tidak memiliki udzur yang syar'i. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji la'anadha al-malaikah hatta tusbih." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke pembaringannya, ke ranjangnya, untuk berhubungan suami istri. Fa'abat antaji, kemudian istri dan wanita tersebut enggan untuk datang memenuhi panggilan suaminya. La'anathal malaika hatta tusbih. Maka apa yang terjadi? Malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla akan melaknatnya sampai datang waktu pagi. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya dia akan mendapatkan pemurkaan dari Allah Azza wa Jalla, zat yang ada di atas langit. Maka adanya laknat tersebut menunjukkan bahwasanya perbuatan seorang wanita yang menolak ajakan suaminya di ranjangnya tersebut termasuk dosa besar. Dosa yang besar. Demikian juga Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Salasatun la tujawizu salatuhum adhanahum. Ada tiga golongan yang mana sholat-sholat mereka tersebut tidak akan bisa melampaui telinga-telinga mereka. Artinya, sholatnya tersebut tidak akan diangkat ke langit dan tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya disebutkan, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang wanita yang tidur dengan enaknya, dia tidur tetapi suaminya di sampingnya tersebut sedang murka, sedang jengkel kepada wanita tersebut. Maka tidak boleh bagi seorang istri untuk menolak ajakan suaminya ke ranjang, karena hal itu termasuk hak suami atas istrinya. Kecuali memang apabila seorang istri tersebut memiliki udzur yang syar'i, seperti wanita tadi sedang sakit parah, atau sedang haid, atau ketika wanita tersebut sedang nifas, atau udzur-udzur yang lainnya. Dan ini kita dahulukan karena ini adalah perkara yang sangat penting, di mana banyak sekali keluhan-keluhan dalam rumah tangga, terkhusus di dalam permasalahan ini, di mana seorang wanita tidak lagi peduli dengan syahwat suaminya tersebut. Padahal suaminya tersebut sudah banting tulang peras keringat, sudah memberikan nafkah kepadanya, capek di luar, belum yang bekerja di masa sekarang ini ketika dia berada di luar, melihat mungkin wanita-wanita yang lebih cantik dibandingkan istrinya tersebut, sehingga naik syahwatnya dan bergejolak syahwatnya. Dia ingin menyalurkannya di tempat yang halal dan dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi begitu sedihnya ketika mendapati ternyata istrinya tidak mau melayani dengan sepenuh hati keinginan dari suaminya tersebut. Sehingga siapa yang salah kalau kemudian banyak laki-laki yang kemudian berselingkuh, banyak kemudian laki-laki yang kemudian berzina, banyak kemudian laki-laki yang kemudian mencari pelampiasan di luar karena ternyata istrinya tidak memiliki perhatian terkhusus di dalam perkara yang satu ini. Sehingga betul-betul wanita-wanita yang salihah, dia betul-betul memperhatikan sisi ini. Dan niatkan itu semuanya adalah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla melalui ridho seorang suami. Dan niatkan itu sebagai amalan yang berpahala. Karena Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, wa fi butni ahadikum sadaqah. Dan pada hubungan suami istri yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan dihitung dan dinilai sebagai amalan sedekah. Karena dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu kepada istrinya sendiri. Ini hak yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaklah seorang istri dia tidak boleh keluar rumah ataupun melakukan safar kecuali dengan seizin suaminya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, waqarna fi buyutikun, dan hendaklah para wanita-wanita tersebut tetap tinggal di dalam rumah-rumah kalian. Jadikan rumah-rumah kalian sebagai surga bagi kalian. Jadikan baiti jannati, rumahku sebagai surgaku. Artinya rumahku sebagai tempat untuk mengamalkan amalan-amalan saleh, yang dengan amalan-amalan saleh tersebut kalian akan bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian kehendaki. Salat bisa kalian lakukan berada di rumah. Bahkan salat di rumah lebih utama dibandingkan salat di masjid. Kemudian berpuasa juga dilakukan di rumah. Kemudian juga seorang wanita yang dia menjaga kehormatannya ketika dia berada di rumahnya dan suaminya enggak ada di rumah. Kemudian dia menaati suaminya. Dia ketika berada di rumahnya dengan dia tidak keluar rumah atau melakukan safar kecuali dengan seizin suaminya tersebut. Sungguh luar biasa, di dalam rumah Allah Azza wa Jalla jadikan berbagai macam amalan-amalan saleh bertabur pahala ada di dalam rumah-rumah kalian. Sehingga musuh-musuh Allah Azza wa Jalla dari kalangan orang-orang kufar, mereka berupaya untuk menjauhkan dan mengeluarkan para wanita dari surganya dan dari rumahnya, agar mereka masuk ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah hendaklah bagi seorang wanita untuk betul-betul menjalankan tugasnya di rumah dengan berkhidmat kepada suaminya tersebut, dengan memasakkan untuk suaminya, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumahnya. Di antara hak suami atas istrinya adalah suaminya tersebut dilayani oleh istrinya di rumahnya. Sehingga jadikan pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk yang ada di rumah kalian, dari mengurusi anak-anak dan segala pekerjaan-pekerjaan rumah, apakah itu memasak, apakah itu mencuci piring, mengepel, menyapu, dan sebagainya dari pekerjaan-pekerjaan rumah, niatkan itu semuanya dalam rangka untuk berkhidmat, mengharapkan ridho suami kalian semuanya. Dan di dalam permasalahan ini, hukumnya adalah wajib seorang wanita berkhidmat kepada suaminya di dalam perkara-perkara ini. Sehingga jangan sampai kalian mengeluh dengan berbagai macam cucian-cucian yang menggunung, cucian-cucian baju yang menggunung, demikian juga piring-piring yang banyak. Tetapi semakin banyak niatkan itu semuanya adalah dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan jerih payah dan rasa capek kalian. Apakah capek? Apakah lelah? Tentu. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah begitu capek, begitu lelah. Tetapi ketika kelelahan dan capeknya kalian adalah karena Allah ingin mendapatkan ridha suami, maka Allah Azza wa Jalla akan memasukkan kalian semuanya ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingatlah bahwasanya hak suami sangatlah dan sangatlah besar. Sama-sama disebutkan dalam riwayat al-Imam At-Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada manusia, seorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya tersebut. Untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan ayyatuhal ummahat, wahai para zaujat, wahai para wanita-wanita salihah, bahwasanya hak yang terbesar di dalam kehidupan kalian adalah hak suami kalian. Ketika posisi kalian sudah memiliki suami, maka antara orang tua kalian dengan suami kalian, maka hak suami itu lebih besar untuk ditunaikan dan ditaati dibandingkan orang tua kalian, berdasarkan nas hadis yang tadi kita bacakan. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik, memberikan kemudahan kepada kalian, wahai para wanita-wanita yang salihah, untuk betul-betul memanfaatkan waktu yang sempit dan sebentar di kehidupan dunia ini untuk meraih pahala, untuk meraih amalan-amalan yang bertabur pahala di dalam rumah-rumah kalian yang begitu banyak, agar kalian semuanya kelak bisa beristirahat ketika kalian berada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalian menjadi wanita-wanita sebagai penghuni api neraka Allah Azza wa Jalla karena kalian banyak mengingkari kebaikan suami kalian, karena kalian mengkufuri kebaikan suami-suami kalian. Maka bersyukurlah ketika Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah yang sangat besar, apalagi suami-suami kalian yang membawa kalian ke tempat ini, ke majelis ilmu ini, mendekatkan kalian untuk bisa istiqamah di atas Al-Quran dan di atas sunnah. Sungguh ini merupakan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa, yang mungkin lebih besar dibandingkan mereka para suami-suami yang hanya bisa memberikan dunia, hanya bisa memberikan rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, tetapi mereka tidak bisa memberikan asupan nutrisi agama kepada kita yang akan menjaga keistiqomahan kita, yang akan menjaga kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai detik ini dan saat ini, jadilah kalian wanita-wanita yang lebih baik daripada kemarin. Ketika kalian sebelum ini bermusuhan, sakit kepada menyakiti suami kalian, maka minta maaflah dengan lapang dada. Minta keridhaan suami kalian, jangan gengsi. Mengalahlah. Minta maaf kepada suami kalian. Mohon maaf kalau selama ini belum bisa memberikan yang terbaik untuk suami kalian semuanya. Jangan yang ada hanya mengeluh, menyalahkan, mencela, mencaci maki, membandingkan dan sebagainya. Apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan untukmu dari suamimu, itulah anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang harus dan harus disyukuri. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah dan kemudahan kepada kita semuanya untuk kita bisa mengamalkan amal saleh yang bisa mendekatkan diri kita semuanya ke dalam jannah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita dan antuna semuanya ke dalam surga, dari pintu surga mana saja yang kita inginkan dari 8 pintu surga Allah Azza wa Jalla. Adapun tentang gambaran bagaimana keindahan surga Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalna, barakallahu fikum.